Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna muhammad rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah sampai ayat 67 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waja'a ahlul madinati yastabasyirun. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu menarik, sungguh menarik kisah Nabi Lut ini, di mana kedatangan Nabi Lut, kedatangan para malaikat memiliki beberapa pesan. Yang pertama pesannya tertuang di ayat 64 bahwa dia membawa pesan kebenaran, ataina kabil haq wa inna la shodiqun, dan kami adalah orang-orang jujur yang layak dipercaya, maka percayalah kepada kami. Ini merupakan pesan penting. Yang kedua, setelah keyakinan, maka para malaikat menyampaikan isi pesan yang harus disampaikan, yaitu pergilah kamu wahai Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kepadamu di tengah malam, dan jangan melihat ke belakang, dan berjalanlah ke tempat arah yang ditujukan. Maka pesan ketiga yang kemarin kita kaji, bahwa para malaikat yang merupakan tamu Nabi Lut itu bertugas akan membinasakan kaum-kaum Nabi Lut yang durhaka dan melakukan perbuatan homosek yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Mereka akan terputus generasinya, akan terputus amal ibadahnya, akan terputus kebaikan yang mereka lakukan, dan akan terputus di dunia ini karena mereka akan mati di waktu subuh. Tiga pesan itu. Kemudian ini adalah pesan. Maka setelah berdialog, setelah dialog dan pesan tersampaikan, ja'a ahlul madinati yastabsirun. Datanglah kaum Nabi Lut dari kota menuju rumah Nabi Lut dengan muka yang berseri-seri dan bergembira. Setelah bercerita para malaikat dengan tiga pesan ini, dan Nabi Lut akhirnya sadar dan mulai senang, datang gerombolan orang ke rumah Nabi Lut dengan wajah yang gembira. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengkisahkan kegembiraan ini karena apa? Karena mereka melihat mangsa. Mangsanya laki-laki tampan. Inilah homosek yang dilarang di dalam Islam dan dilarang di dalam agama Samawi. Tidak saja Islam yang melarang, umat Nasrani dan Yahudi pun melarang perbuatan homosek ini, karena semua tiga agama ini mengakui keberadaan Nabi Lut sebagai nabi yang dimuliakan di dalam tiga agama Samawi ini. Maka sebenarnya perbuatan mereka yang bergembira ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana seseorang bisa bergembira dalam melakukan kemaksiatan? Tidak ada rasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan. Inilah yang sering disinyalir oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Ketika kemaksiatan telah menjadi sebuah profesi, ketika kemaksiatan telah menjadi kebiasaan, setelah kemaksiatan telah menjadi hasrat dan tujuan hidup, maka bencanalah yang menimpa bagi kota dan kaum tersebut. Dan ini terlihat jelas di ayat 67 dan ayat 66 kemarin, bagaimana akhir perjalanan orang yang bangga dengan kemaksiatan, orang yang berbahagia dengan keonaran, menghadapi kemusnahan dan pemutusan final dari Allah Subhanahu wa taala, baik nyawa ataupun amal. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kita minta kontribusinya tentang ayat 67 dari surah Al-Hijr. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ayat menjadi pembahasan kita pada hari ini patut kita simak dan kita kaji secara lebih mendalam lagi, karena betul-betul Allah Subhanahu wa taala memaparkan suatu realitas masyarakat pada saat itu yang mungkin akan terjadi, yang mungkin terjadi pada saat sekarang dan juga masa-masa yang akan datang. Apa yang terjadi? Waja'a ahlul madinati yastabsyirun. Datang penduduk kota ke rumah Nabi Lut dengan tersenyum-senyum. Ini menarik karena Allah mengatakan waja'a ahlul madinati, penduduk kota, masyarakat kota itu yang datang. Bukan lagi satu dua orang yang datang, tetapi memang yang datang itu sudah bergerombol. Artinya memang realitas masyarakat kaum Nabi Lut alaihissalam pada saat itu sudah banyak sekali yang melakukan kemungkaran dan hanya sedikit sekali yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ayat lain juga digambarkan di mana Nabi Lut alaihissalam mengatakan qala inna walutan izqala liqaumihi walutan izqala liqaumihi innakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar famakana jawaba qaumihi illa an qalu tu bi azabillahi in kunta minas sadiqin. Kamu sudah melakukan tindakan kemungkaran karena melakukan homoseksual, lebih suka kepada laki-laki, dan kemudian itu kamu lakukan dengan cara terang-terangan. Jadi ada bentuk perbuatan terlarang, maksiat atau dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang sifatnya jauh lebih besar daripada itu, yaitu dengan cara terang-terangan. Yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam bukan hanya sekedar perbuatan ilegal secara agama, perbuatan terlarang secara agama yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah dilakukan secara terang-terangan. Wata'tuna finadikumul mungkar, itu sudah kamu undang-undangkan, sudah kamu buat peraturannya, sudah kamu lakukan di depan orang banyak yang tidak ada lagi kamu merasa risih di dalamnya. Ya, ini patut kita perhatikan kembali bagaimana kondisi masyarakat kita pada saat ini. Apakah ada perbuatan mungkar, perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi dilakukan secara terang-terangan. Ya, dan bahkan sudah dijadikan sebagai bagian daripada aturan, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah aturan negara. Harus kita perhatikan kembali. Artinya kita harus waspada, kita harus wanti-wanti. Kalau seperti ini, berarti samalah kondisi kita dengan kondisi kaum Nabi Lut yang sudah mengundang-undangkan dan melegalkan kemaksiatan secara secara terang-terangan. Yastabsyirun, ya, mereka datang dengan tersenyum-senyum, dengan penuh nafsu birahi yang mengejolak, karena digambarkan bagaimana malaikat yang datang itu datang dalam bentuk yang sangat ganteng, tampan, bersih, ya, yang istilahnya kalau kita melihat wanita itu kita akan sangat tertarik dan merasa bernafsu karena memang kulitnya putih, wajahnya cantik. Inilah terjadi pada malaikat, datang dalam kondisi yang begitu ganteng yang membuat nafsu birahi kaum Nabi Lut alaihissalam bergejolak begitu, sehingga yang datang bukan lagi satu orang tapi yang sudah datang bergerombol. Artinya kalau Nabi Lut tidak ngasih, kami akan paksa, begitulah bahasa mereka. Para pendengar rahimakumullah, yang menarik di sini adalah mereka datang dalam keadaan tersenyum-senyum. Al-Quran biasanya memaparkan bagaimana keadaan dan kondisi bahagia itu kalau mendapatkan berita baik dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa'a rusuluna Ibrahim bil busyara, ketika datang utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan busyra, suatu berita gembira, akhirnya istri Nabi Ibrahim tersenyum-senyum. Ya, walaupun Nabi Ibrahim sampai bingung, mana mungkin dalam kondisi tua dapat anak, tetapi istrinya sudah senyum-senyum. Tetapi yang digambarkan di dalam ayat ini sudah terbalik. Ternyata mereka tersenyum-senyum untuk hal yang sifatnya negatif, untuk suatu kemungkaran. Nah, bagaimana kondisi kita saat sekarang ini? Apakah kita datang ke masjid dengan senyum-senyum ataukah kita datang ke masjid dengan muka yang penuh dengan kecemberutan, dan sebaliknya kita mendatangi tempat-tempat yang sebenarnya hanya merupakan sarana melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara senyum-senyum. Mungkin kalau ditanya kepada para pemuda-pemudi kita, ya kalau ada konser besar, semua orang akan tersenyum-senyum, bahkan jauh sebelum hari hanya itu sudah membayangkan betapa nikmatnya konser itu. Ya, sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di Jakarta, Justin Bieber akan manggung itu bulan April kalau saya tidak salah. Tetapi tiketnya itu sudah dijual dari kemarin itu dan sudah habis dalam waktu satu hari, walaupun ada orang yang harus rela ngantri sampai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore baru dapat tiketnya, ya. Dan itu dilakukan dengan penuh senyuman begitu. Tetapi ketika kita ya mendatangi tempat-tempat yang baik, banyak di antara kita yang wajahnya masih menyunggingkan kerutan-kerutan, bukan malah senyuman. Ini artinya begitu hebatnya dan begitu dahsyatnya kemungkaran itu. Ketika untuk hal-hal yang negatif, orang akan sangat antusias, orang akan sangat bersemangat, orang akan tersenyum-senyum untuk membayangkan kenikmatan hal-hal yang negatif. Sebaliknya, untuk hal-hal yang positif, orang mulai enggan dan malah berpikir itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan hanya membebani dirinya. Kalau ini terjadi, berarti kondisi kita sama dengan kondisi Lut, Nabi Lut, kondisi masyarakat Nabi Lut alaihissalam. Waspadalah. Terima kasih Ustaz Perdana. Dari apa yang disampaikan Ustaz Perdana, dapat kita ambil 3 kesimpulan dengan ditambah dengan apa yang disampaikan di awal. Yang pertama, seorang pencuri akan malu kalau dia mencuri di siang hari dan di tengah keramaian. Kalaupun itu harus dilakukannya, maka dilakukan dengan cepat-cepat. Karena apa? Karena hati nuraninya masih tahu bahwa yang dilakukannya adalah salah. Tetapi menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan bila ada seseorang yang mencuri dan sudah tidak lagi memikirkan bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Inilah yang disebutkan dengan profesional dalam kemaksiatan. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan dan sudah putus urat malunya. Bagian yang kedua dari kesimpulan kita, maka agama itu sangat identik dengan kemaluan, masih memiliki urat malu. Al-haya'u minal iman, malu bagian tidak terlepas dari iman. Iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, kalau sudah tidak punya urat malu, rasa malu, berbuatlah sesuka hati. Orang yang beriman masih memiliki rasa malu apabila dia melakukan kemaksiatan atau kejahatan, sehingga dia tidak mau melakukan itu. Dan poin yang ketiga, menjadi tambah parah kemaksiatan itu apabila dilegalkan dan diorganisir. Ada satu kisah menarik di Mesir. Poligami dilarang dan prostitusi apabila suka sama suka dibolehkan. Maka suatu ketika ada seseorang pegawai negeri yang melakukan poligami dan akhirnya ketangkap dengan polisi susila. Kemudian ditanya oleh polisi susila kepada bapak dan ibu yang ketangkap basah tadi, dikatakan, "Bapak, kami penjara karena telah berpoligami dan itu dilarang oleh negara." Maka si bapak tadi berkata, "Tidak, saya bukan berpoligami, tapi ini adalah simpanan saya dan kami telah melakukannya suka sama dengan suka." "Oh maaf pak, sangka saya bapak telah melakukan poligami yang dilarang oleh negara. Kalaulah bapak berselingkuh suka sama suka, silahkan lanjut dan teruskan." Tentu saja ini adalah kemaksiatan terorganisir yang dilarang oleh agama, dan kalau ini terjadi merupakan bencana yang lebih dahsyat terjadi di negara Mesir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.